Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa ba'd, kita sudah memasuki bagian atau jenis yang kedua dari jenis kekufuran, yakni kufur asghar. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa kufur asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari millah al-Islam ini. Hanya saja tentu kita mengetahui bahwa suatu perbuatan yang nas syar'i menetapkan itu sebagai suatu kekufuran, meskipun bukan sesuatu yang mengeluarkan dari Islam, tapi perkaranya bukan perkara yang ringan. Kemudian kata asy-Syarih rahimahullah, walakin laisa man qama bihi syu'batun min syu'abil kufri yasiru kafiran al-kufr al-mutlaq. Akan tapi tidaklah siapa saja yang ada pada dirinya satu cabang dari cabang-cabang kekufuran, perbuatan-perbuatan yang merupakan bagian dari sifat orang-orang kafir, yasiru kafiran al-kufr al-mutlaq, kemudian lantas dengan itu dia menjadi kafir al-kufr al-mutlaq, yakni kafiran yang mutlak, keluar dari Islam, ya, lepas sama sekali. Sebagaimana pada hadis yang disebutkan pada asy-Syari di atas, hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, isnatani fin nas huma bihim kufrun, ada dua perkara yang ini terjadi di kalangan manusia, yakni kalangan kaum muslimin, yang kedua perkara tersebut itu merupakan kekufuran, yakni yang dimaksud ya kufur asghar, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit, di mana dua sifat ini sifat yang merupakan perkara yang banyak terjadi di kalangan orang-orang kafir. Oleh karenanya asy-Syari menisbatkan perbuatan tersebut sebagai kekufuran, menunjukkan bahwa seorang muslim tidak pantas untuk dia mencela nasab seseorang, demikian pula dia meratapi suatu musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, bahkan kewajiban bagi seorang muslim untuk bersabar dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan. Maka dari itu di sini dikatakan, akan tetapi bahwa tidaklah siapa saja yang ada padanya satu cabang dari cabang-cabang kekufuran, yakni satu sifat yang itu sifat yang ada melekat pada orang kafir seperti yang disebutkan pada hadis di atas. Lantas dengan itu dia menjadi seorang yang kafir, jadi keluar dari Islam ini secara mutlak, bukan lagi bagian dari muslimin, bukan. Kama annahu laisa man qama bihi syu'batun min syu'abil iman yasiru mu'minan al-iman al-mutlaqa. Sebagaimana pula tidaklah setiap yang pada dirinya ada satu cabang dari cabang-cabang keimanan, lantas dengan itu dia menjadi seorang mukmin yang memiliki keimanan yang mutlak, yakni keimanan yang sempurna. Tidak cukup hanya dengan satu cabang dari cabang keimanan, kemudian dia menjadi seorang yang dikatakan mukmin yang sempurna. Ya, kita tahu pada hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fi riwayah bid'un wa sittuna syu'batan. Bahwa iman itu memiliki 70 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain 60 sekian cabang. Ya, menunjukkan bahwa cabang-cabang keimanan sangat banyak. Tidak cukup hanya seorang memiliki, ya, satu cabang saja kemudian dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna, yang kamilul iman. Ya, sampai dia betul-betul yakni memiliki cabang-cabang keimanan tersebut, ya, pada dirinya. Baru dikatakan dengan itu dia seorang mukmin yang kamilul iman, atau disebutkan dan al-iman al-mutlaq, yakni iman yang sempurna. Kemudian kata beliau, wa farqun bainal kufri al-mu'arrafi billam kama fi qawli sallallahu alaihi wasallam inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus shalah tarkas shalah rawahu Muslim. Wa baina kufrin munakkarin fil itsbati, yani di sana ada perbedaan antara kekufuran yang al-mu'arraf billam, ya, yang ma'rifah, kekufuran yang ma'rifah yang sudah tertentu, sebagaimana pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya pembatas, pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Di sini asyirik dengan alif lam, al-kufr dengan alif lam. Pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah yakni meninggalkan sholat. Karena ini salah satu di antara adillah yang dijadikan oleh para ulama, ya, dari sebagian mereka yang berpendapat bahwa tarikus shalah, ya, tarikus shalah, yes, ya, ini dia seorang yang kafir, bukan lagi dihukumi sebagai seorang muslim. Nah, di sini al-kufr, ya, datang dengan lafaz yang mu'arraf dengan alif lam, ya, menunjukkan menurut mereka para ulama ini maknanya kufur akbar. dengan kekufuran yang nakirah, ya, fil isbat, di dalam penetapannya. Maka fahada kufrun duna kufrin, lafad kufur yang nakirah, ya, dengan tanwin. Baik, ini maknanya adalah kufrun duna kufrin. Ini kekufuran yang di bawah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, atau diistilahkan dengan kufur asghar. Yani perbuatannya perbuatan orang kafir, ya, tetapi pelakunya, ya, tidaklah kemudian difonis sebagai seorang yang telah kafir. Kemudian beliau mencontohkan di sini kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti pada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la targhabu an abaikum, janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian. Janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian. Masuk dalam lafaz aba, yakni ayah dan ke atas kakek. Ya, kemudian ya, buyut dan selanjutnya dari leluhur seseorang. Janganlah kalian membenci, ya, ayah-ayah kalian. Raghiban maknanya kariha. Kalau raghiba fi, ya, maknanya yakni mahabbah. Kemudian faman raghiba an abihi fahuwa kufrun, barang siapa yang benci kepada ayahnya, barang siapa yang benci kepada ayahnya, fahuwa kufrun, maka sungguhnya kebencian ini merupakan kekufuran. Ya, kebencian kepada ayah ini merupakan kekufuran. Di sini lafadznya nakirah, kufrun. Pada hadis yang sebelumnya, al-kufru. Saya menunjukkan, ya, tentang mereka, kalau lafadznya nakirah, maka yang dimaksud di sini kufur asghar, ya, atau kufur duna kufir, kufrun duna kufin. Demikian juga pada disebutkan di sini hadis muttafaqun alaih, ila ghair dzalika mimma jaa fil kitab wa sunnah. Ya, dan dari yang lain yang telah datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah, yaitu penyebutan lafaz kufur, di mana yang dimaksud adalah kufur asghar. Ya, seperti pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, ya, pada kitab sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci seorang muslim ini merupakan kefasikan. Wa qitaluhu, sedangkan memeranginya, ya, memerangi seorang muslim ini merupakan kekufuran. Di sini juga dengan lafaz kufrun. Dikarenakan perbuatan memerangi muslimin merupakan sifat di antara sifat-sifat orang kafir. Ya, oleh karena itu besarnya perkara ini, yaitu memerangi kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memutlakannya, mengistilahkannya dengan kekufuran. Meskipun sekali lagi, ya, pelakunya itu tidaklah difonis sebagai seorang yang telah keluar dari Islam. Tetapi perlu diketahui sekali lagi bahwa perbuatan ini adalah perkara yang sangat tidak pantas untuk terjadi pada seorang muslim, memerangi muslim yang lainnya. Juga hadis yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jarir, Jarir ibn Abdullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma abdin abqa an mawalihi faqad kafara, faqad kafara hatta yarji'a ilaihim. Ayyuma abdin, yani hamba sahaya yang mana saja, masuk di dalamnya adalah amah, yani hamba sahaya atau budak wanita. Jadi budak yang mana saja, baik laki-laki ataupun wanita. Abaqa an mawalihi, dia lari, ya, kabur dari mawalihi, dari tuannya, ya, dari tuannya, yani tuannya dan kalangan keluarganya. Faqad kafara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur. Ya, kekufuran yang dimaksud ini kufur asghar atau kufur nikmah. Ya, kufur nikmat. Karena mengingkari kebaikan yang telah diberikan oleh maulanya, memberikan apa yang dia butuhkan dari makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal. Ternyata, ya, dia tidak bersyukur terhadap tuannya, malah melarikan diri. Ya, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati perbuatan tersebut sebagai perbuatan kekufuran. Tentu yang dimaksud di sini kufur asghar. Hatta yarji'a ilaihim, hingga dia kembali kepada tuannya. Contoh lain, ya, yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan, ya, perbuatan kemaksiatan itu dengan kekufuran. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ra'aitun nar fa'idha aktsaru ahliha an-nisa." Aku melihat neraka, ternyata mayoritas isinya adalah para wanita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Yang dari sini, ya, kita mengetahui sebagaimana datang pada hadis Anas, ya, ini akhwafukum lillahi wa atqakum, sungguhnya aku yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ya, bagaimana tidak, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah diperlihatkan kepadanya neraka. Ya, yang tentunya sangat berbeda. Seorang hamba yang Allah perlihatkan tentang bagaimana neraka dan kedahsyatan azabnya dengan yang tidak melihat, sehingga rasa takut yang ada pada diri beliau, ya, demikian besar. Beliau menyatakan, faida aktsaru ahliha an-nisa, ternyata isi neraka tersebut mayoritasnya penghuninya adalah wanita. Qalu, kata para sahabat, bima ya Rasulullah, dengan sebab apa wahai Rasulullah kok kebanyakan para wanita masuk ke dalam neraka? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bikufrihin. Beliau menjawab, dikarenakan kekufuran mereka. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menjelaskan apa bentuk kekufuran yang dimaksud. Apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, yakfurna al-ashir. Al-ashir maknanya az-zawj. Wa yakfurna al-ihsan. Bahwa mereka wanita yang menjadikan yakni sebab kenapa mereka masuk, mayoritasnya masuk ke dalam neraka, dan ini juga yang kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Hadjul Arwah ila Biladil Afrah, beliau membuat satu bab yang maknanya yakni bahwa mayoritas ya dari penghuni jannah ya, yang mereka dari kalangan manusia yang masuk ke dalam jannah, mayoritasnya adalah laki-laki ya, karena mayoritas yang masuk ke dalam neraka wanita. Kata Nabi, yakfurna al-ashir, bahwa mereka para wanita, mayoritas mereka kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, mereka mengingkari al-ashir, yani suami-suami mereka. Wa yakfurna al-ihsan, ini penjelas lafaz yang sebelumnya, ini kebaikan yang diberikan oleh suaminya tidak disyukuri oleh mayoritas para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu." Andai engkau berbuat kepada salah seorang di antara mereka perbuatan baik, ad-dahra kullahu, ya, sepanjang hidupmu, seluruh waktumu, sampai mungkin ya seorang suami tidur saja kurang, ya, dia bantu apa yang menjadi pekerjaan istrinya, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian suatu ketika dia melihat darimu sesuatu yang dia tidak sukai. Kata Nabi, qalat ma ra'aitu minka khairan qatt. Niscaya ya istri yang tidak bersyukur kepada suami tersebut akan mengatakan, aku tidak pernah mendapati darimu satu kebaikan pun. Ya, padahal sang suami berbuat untuk bagaimana ini membantu, berbuat ihsan kepada istrinya sepanjang waktu. Maka ini sebagai suatu bentuk peringatan yang keras, ya, nasihat kepada para wanita, para istri, untuk pandai-pandai mensyukuri ya, kebaikan dari suaminya. Meskipun kekufuran yang dimaksud bukan kufur akbar, tetapi cukuplah ya, apa yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikhabarkan oleh Nabi dalam hadis ini, bahwa mayoritas penghuni neraka adalah wanita dikarenakan kekufuran mereka terhadap kebaikan suami-suami mereka, suatu perkara yang beresiko dengan azab neraka, tidak pantas seorang untuk meremehkannya. Kemudian wa amma qawluhu ta'ala wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah. Adapun pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijadikan dalil oleh al-muallif tentang kufur asghar atau kufrun duna kufrin ini, Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan permisalan dengan sebuah negeri yang dulu keadaan negeri tersebut aminatan mutmainnah, negeri yang aman dan tenang. Ya, ini kenikmatan yang sangat besar. Fahada masalun urida bihi ahlu Makkah. Ini adalah permisalan yang dimaksudkan ya dengannya adalah penduduk Makkah. Ini penduduk Makkah, mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa keadaan yang aman dan kehidupan yang tenang. فَإِنَّهَا كَانَتْ آمِنَةً مُتْمَئِنَّةً مُسْتَقِرَّةً يَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهَا وَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِنًا لَا يَخَافُ. Yang kepalanya goyang, udah dulu. Baik. Di mana Makkah? Ya, adalah sebuah negeri yang aman, negeri yang tenang, negeri yang mustaqirrah, negeri yang stabil. Ya, keamanannya stabil. Sementara manusia, ini orang-orang yang ada di luar Makkah, ya, dalam keadaan satu dengan yang lainnya, yaitu saling yani memangsa, ya, saling mendzalimi. Siapa yang masuk ke negeri tersebut kana aminan la yakhaf, niscaya dia akan mendapatkan keamanan, dia tidak akan merasakan takut. Ya, sampai disebutkan dalam sebagian tafsir bahwa seorang ya yang telah membunuh ya bapak seseorang, dia tidak merasakan khawatir orang tersebut akan melakukan pembalasan di Mekah. Jadi mereka ya orang-orang musyrikin bersamaan dengan kesyirikan mereka, syirik akbar, ya mereka memuliakan Mekah, tidak mau melakukan tindakan kezaliman, apalagi sampai melakukan pembunuhan di negeri yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Ya, di sini ya jelas kita melihat perbedaan yang sangat jauh dan menunjukkan betapa jeleknya orang-orang Khawarij juga orang-orang Rafidhah Syiah. Di mana bagaimana mereka membuat kekacauan, ya, bahkan upaya pembunuhan, peledakan di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan tersebut. Ya, orang-orang musyrikin, ya, dengan kesyirikan mereka, mereka memuliakan Makkah. Sementara orang-orang Khawarij, mereka ya muslim, ya, tetapi mereka orang-orang yang zalim. Orang-orang Rafidhah, mereka mengakunya muslim. Ya, bersamaan keyakinan mereka keyakinan kufur. Ya, dan kekufuran mereka ya tidak lebih ringan, bahkan ya kekufuran mereka kekufuran yang lebih berat daripada kekufuran orang-orang Yahudi sekalipun. Ya. Mereka mengaku muslim, bersamaan dengan itu mereka mengupayakan untuk bagaimana melakukan pembunuhan di negeri yang Allah Subhanahu wa taala muliakan tersebut. يأتيها رزقها رغدا أي هنيئا سهلا. Di mana rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk negeri Makkah mendatangi mereka ragadan, yakni hanian sahlan, hanian, ya, demikian nyaman, mudah rezeki dirasakan oleh mereka. tidak kesulitan. Bersamaan kita ketahui bahwa di negeri tersebut ya bukan negeri yang hijau sebagaimana negeri di tempat kita. Ya, sebagian sampai menggambarkan tongkat ditanam saja jadi. Negeri yang gersang. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki untuk penduduk negeri tersebut. Kemudian min kulli makan, datang kepada mereka rizki dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai tempat. Fakafarat bi an'umillah. Tetapi ternyata penduduk negeri tersebut kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ay jahadat jahadat ala Allah 'alaiha. Mereka mengingkari, tidak mensyukuri ala Allah. Mana ala yakni ni'am. Ya, kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Apa di antara bentuk kekufuran atau penentangan mereka, pengingkaran mereka terhadap nikmat Allah? Wa a'dhamuha. Ya, bentuk pengingkaran terhadap nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ala tafsir man fassaraha bi Makkah. Wa nikmat terbesar dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang mereka mengingkarinya, ya, menurut tafsir yakni para ulama yang menafsirkan ini dengan penduduk Makkah, adalah bi'tsatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka. Ya, satu hal yang menunjukkan bagaimana ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan perkara yang sangat mengherankan ya tentang keadaan mereka penduduk Makkah. Dan di sini juga yang menunjukkan kepada kita bagaimana urusan hidayah betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada satupun yang ikut campur dalam urusan hidayah atau taufik. Mereka mengetahui nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab terbaik dari yang ada pada mereka. Bukan dari kalangan orang-orang rendahan. Mereka mengetahui tentang bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari akhlak-akhlak mulia yang beliau miliki. Tidak pernah ada seorang pun ya dari kalangan mereka penduduk negeri tersebut yang digelari Al-Amin. Menunjukkan bagaimana kejujuran yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui Nabi tidak pernah berdusta. Tetapi bersamaan dengan itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya memberitakan suatu perkara yang beliau sandarkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ini syariat ini, mereka mengingkarinya. Padahal mereka tahu ya bahwa tidak mungkin seorang yang tidak pernah berdusta terhadap makhluk kemudian berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini perkara yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerti tentang bagaimana keadaan Nabi, seorang yang jujur, ketika memberitakan tentang perkara yang itu Nabi sandarkan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau untuk menerimanya. Maka di sini pentingnya untuk kita mensyukuri nikmat hidayah, hidayah atau taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi muslimin. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala bimbing untuk kita mengikuti jalan salafuna salih, dan hendaknya kita berusaha untuk menjaga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini dengan mensyukurinya. Kemudian fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah Subhanahu wa taala pakaikan kepada mereka, timpakan kepada mereka, yakni bencana kelaparan. Faqahatu sab'a sinin, maka mereka pun ditimpa paceklik selama kurang lebih 7 tahun. Wal khauf, demikian pula Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka bencana ketakutan. Ai bisarayan nabi sallallahu alaihi wasallam wajyushihi, yakni dengan apa yang dimaksud ketakutan yang Allah timpakan kepada mereka, yakni ketakutan mereka terhadap sariyah dan jaish nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara sariyah dan jaish, yakni jaish, keterangan sebagian ulama, pasukan yang bersama dengannya Rasulullah SAW. Ya, adapun yang di luar itu, maka sariyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka rasa takut, ya, dari kedatangan pasukan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukannya tersebut ataupun tanpa Nabi. Bima kanu yasna'un, kelaparan dan ketakutan yang mereka alami setelah mereka mendapatkan ketenangan hidup, kecukupan rizki, itu semua dikarenakan perbuatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang hamba sekecil apapun. Maka berbagai kesulitan yang dihadapi oleh seorang adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ai bisawi sani'ihim wa baghihim wa takdzibihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab perbuatan mereka, kezaliman mereka dan pendustaan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, fa'ala tafsir man ja'ala hadhihi al-ayata fi ahli Makkah yakunu al-kufru huna kufran akbar. Maka menurut penafsiran dari para ulama yang menjadikan ayat ini berkaitan dengan ahlu Makkah, penduduk Makkah, maka kekufuran yang dimaksud di sini adalah kufur akbar. Jadi pengingkaran mereka terhadap Rasulullah SAW, tidak mau beriman kepada beliau. Maka tidak diragukan lagi yang demikian bukan kufur asgar, tetapi kufur akbar. Wa ala qawli man yaj'aluha qaryatan ghaira muayyanah, dan menurut pendapat para ulama yang menjadikan bahwa qaryah yang dimaksud di sini qaryah yang ghaira muayyanah, bukan tertentu, ya, sebagaimana diisyaratkan di sini rajih tafsir Adwa'il Bayan al-Allamah Syinkiti rahimahullah. Silakan menuju tafsir Adwa'ul Bayan karya al-Allamah Asy-Syinkiti rahimahullah. Jadi negeri yang dimaksud adalah secara umum, ya, bukan Makkah secara khusus. Yakunul kufru huna kufran asghara. Maka yang dimaksud kekufuran di sini adalah kufur asghar. Yani kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ka ghairihi min anwa'il kufri al-asghar. Sebagaimana, ya, yang lainnya dari bentuk-bentuk kekufuran, kufur asghar, kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya, ya, sekian dalil yang di situ asy-syari' memutlakkan istilah kufur, tetapi yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin atau kufur asghar, kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian kata beliau, wa ala kulli halin, dan yang manapun dari dua penafsiran tersebut, fal yahdharil aqilu min kufri ni'matillah, maka seorang yang berakal hendaknya dia waspada, dia menjaga dirinya dari terjatuh ke dalam kekufuran terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Li'alla yahilla 'alaihi ma halla bihim, agar jangan sampai menimpanya apa-apa yang telah menimpa mereka, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kemudian tidak mensyukurinya, hingga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kekufuran mereka terhadap nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan tersebut dan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan berbagai bencana. Maka senantiasa hendaknya kita mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan sebagaimana dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa syukur nikmat merupakan sebab dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang Allah telah berikan dan ditambahnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan sebaliknya, kufur nikmat ini merupakan sebab dicabutnya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada seorang hamba dan digantikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bencana dan malapetaka. Tentunya lebih-lebih ya, yang kita khawatirkan bukan hanya terkait dengan nikmat duniawiyah yang kita tidak bisa mensyukurinya, yang lebih besar daripada itu nikmat diniyah. Ya, karena tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan musibah yang menimpa agama seseorang. Ya, seorang setelah sebelumnya mengenal sunnah kemudian meninggalkannya, setelah sebelumnya menjadi pengikut salafus salih kemudian meninggalkannya, ini musibah yang demikian besar, lebih daripada musibah-musibah duniawiyah, sebesar apapun musibah duniawiyah yang menimpa seorang. Ini yang bisa kita pelajari pada pembahasan tentang kekufuran dan jenis-jenisnya. Insyaallah kita pada kesempatan mendatang akan memasuki bab berikutnya tentang anwa'un nifaq, jenis-jenis kemunafikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.